Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk kembali duduk lagi di majelis ilmu belajar agama Allah Subhanahu wa taala, terutama pembahasan yang paling penting yaitu mentauhidkan Allah Rabbul Alamin serta menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, serta belajar hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini semua kita lakukan tidak lain dan tidak bukan, tidak lain kecuali merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah. Oleh karena itu kita belajar tentang tauhid agar hidup kita itu sejalan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian hal yang terpenting juga, kenapa kita belajar tauhid, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi la ilaha illallah bukanlah hanya sekedar ucapan saja, melainkan kita juga memahami maknanya serta mengaplikasikan konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik, para jemaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita, kitab tauhid ini. Bab yang terakhir yang kita bahas adalah bab 38. Berarti sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru, bab 39. Kalau waktunya cukup, nanti kita lanjutkan kepada bab 40. Karena materinya tidak terlalu panjang. Bab 39, penulis menyebutkan langsung, "Man jahada syai'an minal asma'i was sifati." Orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maksud bab ini adalah hukum orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti pembahasan ini sebenarnya lebih kepada membahas masalah tauhid asma wa sifat. Dan pembahasan tauhid asma wa sifat ini pembahasan yang panjang, bahkan lebih panjang dari tauhid uluhiyah. Yang kita bahas dalam kitab tauhid usul salasah qawaidul arba, itu semuanya tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat, kita belum membahasnya secara detail. Kitab-kitab yang membahas tauhid asma wa sifat jauh lebih banyak daripada kitab-kitab yang membahas tentang tauhid uluhiyah. Nah, kenapa masalah tauhid asma wa sifat ini dibawakan oleh penulis dalam kitab tauhid ini, yang mana kitab tauhid membahas tauhid uluhiyah? Penulis membawakan masalah tauhid asma wa sifat di sini karena orang yang mengingkari tauhid asma wa sifat atau mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Nah, makanya dimasukkan ke dalam bab kitab tauhid, sebab dia berkaitan dengan masalah kufur. Sebelum kita membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, ana sebutkan secara ringkas tentang usulul firq. Usul al-firq. Usul firq itu adalah apa kalau bahasanya ya? Dedengkotnya firqah. Asal nenek moyangnya firqah. Nah, itu gampangnya. Bahasa bebas. Nenek moyangnya firqah. Firqah-firqah yang ada itu nenek moyangnya 4. Betul kan nenek moyang kelima? Bahasa yang lebih ilmiah apa? Hah? Asal muasal. Nah, kan asal muasal panjang gila, yang pendek gitu ya kan. Jadi dedengkot kalau bahasa kita kan nih. Jadi firqah-firqah yang banyak sekarang yang tersebar itu asalnya adalah 4. Induknya. Nah, induknya serahan tumbah. Induknya 4 saja. Pertama Khawarij. Khawarij ini sudah muncul di masa para sahabat. Dan ini pembahasan tentang Khawarij panjang kali lebar juga. Nah, mungkin kita jabarkan, yang penting tahu saja namanya. Inti dari akidah Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar dia kafir di dunia, di akhirat dia kekal selama-lamanya, tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu inti akidahnya. Nah, Khawarij ini sejalan dengan Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah itu akidahnya adalah pelaku dosa besar itu tidak muslim, tidak kafir. Pelaku dosa besar tidak muslim, tidak kafir. Jadi posisinya di dunia di mana? Tengah-tengah. Manzilah bainal manzilatain kalau bahasa Arabnya, tengah-tengah, tidak muslim, tidak kafir. Nah, pelin-pelan. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau di akhirat dia kekal di neraka sama dengan Khawarij tadi. Jelas ya? Jadi hukum di dunia beda. Kalau Khawarij di dunia pelakunya kafir, kalau Mu'tazilah di dunia tengah-tengah, tidak muslim, tidak kafir. Tapi kalau di akhirat sama, dua-duanya kekal di neraka. Itu firqah yang pertama, Khawarij. Firqah yang kedua, usul firqah adalah Syiah. Syiah. Syiah artinya pecinta atau pendukung. Jadi asal Syiah itu adalah pendukung. orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Itu asalnya sebenarnya. Dan Syiah dulu itu bertingkat-tingkat. Syiah dulunya bertingkat-tingkat dia. Ada Syiah yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Syiah yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, sekedar lebih utama, sekedar lebih utama. Ada sebagian Syiah yang mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Berarti lebih ekstrim lagi. Nah, ada juga Syiah yang menjadikan Ali sebagai Tuhan. Yang menjadikan Ali sebagai Tuhan. Itu dulu. Dulu Syiah seperti itu. Adapun sekarang, maka Syiah-Syiah yang ada akidahnya yang terakhir. Apa? Menjadikan Ali sebagai Tuhan. Mengatakan Al-Quran yang ada sudah dirubah. Mengatakan para sahabat Nabi merubah-rubah agama dan mereka sudah murtad dari Islam. Itu Syiah yang ada sekarang. Jadi ketika menjelaskan tentang Syiah, gak perlu kita perincikan. Oh, Syiah kan ada yang begini. Gak, itu dulu. Sekarang gak ada. Paham itu maksudnya ya? Memang dulu Syiah itu ada yang sekedar, oh, Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Masih ringan. Ada sebagian mencela, mencela para sahabat. Tidak hanya mengangkat Ali, tapi juga mencela para sahabat. Nah, ada yang lebih ekstrim lagi, Ali adalah Tuhan. Nah, ketika saat itu terjadi fitnah kan, mereka yang menjadikan Ali sebagai Tuhan, diapakan? Dibakar sama Ali. Ya kan? Ketika dibakar sama Ali, malah keyakinan mereka semakin kuat. Setelah dibakar, malah semakin kuat. Kenapa? Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali rohnya api. Ali menyiksa dengan api berarti Ali itu roh. Nah, Syiah-Syiah yang ada sekarang itu akidahnya terakhir. Tidak ada akidah-akidah yang dekat kepada sunnah, tidak ada. Jadi intinya ketika menjelaskan Syiah, sebut saja mereka orang yang sesat, mereka bukan Islam. Intinya Syiah itu bukan Islam. Itu usul firqah yang kedua. Dan Syiah ini terpecah menjadi banyak sekali aliran dan golongan. Kemudian yang ketiga, usul firqah yang ketiga adalah Qadariyah. Qadariyah. Qadariyah adalah penerus dari Majusi. Qadariyah ini adalah penerus dari Majusi. Kalau Majusi akidahnya apa? Ada Tuhan putih, ada Tuhan hitam. Ya kan? Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan api. Kalau Tuhan cahaya itu yang menentukan kebaikan, kalau Tuhan api menentukan keburukan. Jadi ada dua Tuhan yang berbuat di alam semesta. Itu akidahnya Majusi. Ada dua Tuhan yang berbuat di alam semesta. Adapun Qadariyah, mereka mengatakan Tuhan itu bisa banyak. Maksudnya apa? Setiap manusia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ini bisa menentukan garis hidupnya sendiri-sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya adalah Allah tidak punya kehendak. Manusia yang punya kehendak memilih jalan hidup, menentukan jalan hidupnya. Kadang ada bahasa yang bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa dibawa kepada makna yang salah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ini masyhur, sering dinukil oleh orang-orang. Usaha tidak mengkhianati hasil. Bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa dibawa kepada makna yang salah. Secara sebab itu memang disyariatkan, ya enggak? Tapi kalau kita meyakini pasti berhasil orang yang melakukan sebab, ini bisa terjerumus ke dalam akidah Qadariyah. Kenapa? Karena manusia bisa memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan seperti itu biasanya anak ingkari. Kenapa? Nanti salah paham, orang itu memahaminya bisa salah. Dan kebanyakan pemahaman orang bagaimana? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Yang dipahami apa? Kalau orang mau berusaha pasti dia berhasil. Nah ini bisa terjangkit kepada akidahnya Qadariyah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi intinya Qadariyah adalah mereka meyakini Allah tidak berkehendak. Allah tidak bisa berkehendak atas manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia, manusia itu sendiri. Berarti Tuhan banyak gak? Banyak gak Tuhan? Banyak. 1000 orang manusia berarti 1000 kehendak. Berarti 1000 Tuhan. Nah, dia lebih parah daripada Majusi. Qadariyah itu lebih parah daripada Majusi dari sisi itu. Nah, lawan dari Qadariyah ini namanya Jabriyah. Lawan dari Qadariyah ini namanya Jabriyah. Jadi ini masih usul yang ketiga. Jadi untuk mengingkari Qadariyah, bikin aliran baru, sama-sama sesat. Untuk membantah kesesatan, tapi dengan kesesatan juga, bukan dengan ilmu, yaitu Jabriyah. Jabriyah akidahnya adalah manusia itu ibaratkan sebuah daun atau sebuah kapas yang terbang kemana arah angin bertiup. Manusia itu ibaratkan kapas atau daun yang terbang kemana arah angin bertiup. Itulah Jabriyah. Manusia gak punya kehendak. Apapun yang dilakukan manusia, semuanya keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kata mereka, kalau saya sekarang menjadi pemabuk, itu kan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sekarang berjudi, saya berjudi ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya takdir Allah. Manusia cuma kapas yang ditiup angin, ikut kemana arah angin yang bertiup sesuai keinginan Allah. Manusia itu tidak punya kehendak. Jadi kebalikannya, kalau Qadariyah mengatakan semua kejadian manusia yang menghendaki, kalau Jabariyah mengatakan manusia gak punya kehendak sama sekali, bagaikan kapas yang ditiup angin. Dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Akidah yang benar bagaimana? Akidah yang benar adalah manusia itu punya kehendak, tapi kehendaknya manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan dan kehendak, tapi kehendak kita bisa tercapai, bisa tidak. Kalau Allah izinkan, dia tercapai. Kalau tidak Allah izinkan, tidak tercapai. Makanya ketika ada dua jalan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, orang bisa milih gak? Bisa. Dia milih jalan ke neraka, konsekuensinya dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memilih jalan ke surga, konsekuensinya dia akan mendapatkan nikmat dan ganjaran pahala. Jadi intinya manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Itu firqah yang ketiga. Dan firqah yang keempat adalah Jahmiyah. Pencetusnya adalah Jaham bin Safwan. Nah, Jahmiyah inilah firqah yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang dibahas oleh penulis. Nah, Jahmiyah ini nanti akan punya pengikut. Pengikutnya Jahmiyah nanti namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengingkari seluruh sifat-sifat Allah, tapi dia mengimani nama-nama Allah. Yang sifat-sifat diingkari, yang nama-nama ditetapkan. Itu Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah, seluruh nama dan sifat gak ada. Allah itu gak punya nama, gak punya sifat. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah, Allah punya sifat, Allah punya nama, tapi gak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk, karena sifat bisa berubah-ubah. Dan Allah gak bisa berubah-ubah. Intinya pakai akal saja. Kemudian yang mengikutinya juga adalah Asa'irah Kullabiyah Maturidiyah. Ada lima ya. Satu Jahmiyah, ini usulnya. Pengikutnya Mu'tazilah. Kemudian pengikutnya lagi Asa'irah Kullabiyah Maturidiyah. Lima. Lima firqah besar dalam masalah tauhid asma wa sifat. Makanya kitabnya panjang kali lebar. Karena lima firqah ini macam-macam. Nanti Jahmiyah pembahasan sendiri, Mu'tazilah pembahasan sendiri, Asy'ariyah di Indonesia banyak pembahasan sendiri, Qullabiyah pembahasan sendiri, Maturidiyah pembahasan sendiri. Kapa? Ana paling baca kitab yang tipis-tipis lah, yang banyak belum, belum berat. Karena dia itu pakai akal, jadi dia mainnya pakai ilmu filsafat. Jadi orang yang pernah belajar ilmu filsafat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia membantah akidah mereka itu dengan ilmu filsafat juga. Dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aql Wan Naql, membantah orang yang mengatakan antara akal dan dalil berbenturan. Nah, ini dibantah menjadi belasan jilid. Nah, ucapan mereka kan, akal lebih didahulukan daripada dalil. Kalau dalil enggak masuk akal, maka dalilnya kita ta'wil. Yang kita pakai akal. Nah, ucapannya pendek atau panjang? Pendek, bantahannya belasan jilid. Udah cukup itu usul firaq. Berarti yang dibahas oleh penulis ini adalah firaq yang terakhir, yaitu Jahmiyah. Kita langsung masuk kepada cepatnya dalil waktu. Langsung masuk saja dalil yang pertama. Dalil yang pertama, penulis menyebutkan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 30. Ar-Ra'd ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum yakfuruna birrahman. Wahum, mereka yaitu kafir Quraisy. Mereka di situ kafir Quraisy. Yakfurun kufur. Mereka kafir Quraisy itu kufur. Birrahman dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang Quraisy kufur kepada Ar-Rahman. Kafir Quraisy kufur kepada Ar-Rahman. Apa maknanya coba kira-kira? Maknanya kan bisa dua kemungkinan. Makna pertama, mereka mengingkari Ar-Rahman kan Allah. Berarti Allah enggak ada. Paham ya? Makna pertama berarti Allah enggak ada karena mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Berarti makna pertama mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak ada. Mana yang kedua? Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Allah itu enggak punya nama. Enggak punya nama Ar-Rahman. Paham ya? Makna yang pertama, mereka mengingkari Allah. Allah itu tidak ada. Mengingkari musamma. Itu kalau bahasa ilmiahnya, mengingkari musamma yang dinamakan. Siapa Ar-Rahman di situ? Ar-Rahman adalah Allah. Allah itu enggak ada. Itu makna pertama. Makna yang kedua, mereka mengingkari ismul musamma. Tinggi gila bahasa ini. Mengingkari nama Ar-Rahman. Nah, kalau kita telusuri, orang-orang kafir Quraisy itu yakin enggak tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita belajar kalau Idul Arba, orang kafir Quraisy itu ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, jawaban mereka apa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka meyakini Allah atau enggak? Yakin. Nah, karena mereka meyakini Allah, ayat ini bukan yang pertama maknanya. Ayat ini bukan maknanya yang pertama. Ayat ini maknanya adalah yang kedua. Kafir Quraisy itu yakfuruna birrahman, mengingkari Ar-Rahman, maksudnya mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Allah enggak punya nama Ar-Rahman. Jelas ya? Nah, kemudian qul, katakanlah huwa rabbi, dia adalah Rabbku. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata, kepada dialah aku itu bertawakal dan kepadanya lah aku itu bertaubat atau kembali. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 30 ini maknanya tadi, kafir Quraisy mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kafir Quraisy mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kemudian Allah hukumi mereka dengan kafir. Mana? Mana Allah hukumi kafir mereka di sini? Wahum yakfurun. Mereka kafir. Jadi yang mengatakan kafir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faedah ayat ini apa? Faedahnya orang yang mengingkari nama Allah, dia kafir. Paham? Orang yang mengingkari nama Allah, dia kafir, karena Allah mengatakan wahum yakfuru, mereka itu kafir. Nah, masalah ini perlu kita rincikan biar tidak salah paham. Perinciannya begini, mengingkari nama Allah. Dari nama dan sifat Allah. Satu, mendustakan. Mendustakan. Yang kedua, mentakwil. Takwil artinya memalingkan maknanya. Mendustakan berarti dia mengingkari. Ketika Allah bilang Ar-Rahman, mereka katakan nama Ar-Rahman tidak ada. Tidak ada berarti mengingkari. Paham ya? Nah, kalau dia mengingkari, maka hukumnya adalah kufrun akbar. Kufrun akbar, kufur besar. Ini ijma. Kufrun akbar menurut kesepakatan para ulama. Karena dia mengingkari. Orang yang mendustakan Al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya kufur. Mendustakan syariat, hukumnya kufur. Intinya mendustakan agama itu hukumnya kufur. Yang kedua, mentakwil. Takwil itu memalingkan maknanya. Misalnya Allah bilang bal yadahu mabsutotani. Bal yadahu, tangan Allah terbentang. Dua tangan Allah terbentang. Pahami, Allah mengatakan dua tangan Allah terbentang. Allah mengatakan tangan, diartikan sama mereka tangan itu berubah. Bukan tangan maksudnya, tapi maksudnya begini. Nah, itu namanya mentakwil. Paham ya? Mentakwil itu dua kondisi. Mentakwil dua kondisi. Kondisi yang pertama punya makna dalam bahasa Arab. Punya makna dalam bahasa Arab. Yang kedua, tidak punya makna dalam bahasa Arab. Orang yang mentakwil itu dua kemungkinan. Takwil yang pertama, dia memang kata itu memiliki makna lain dalam bahasa Arab. Contoh, Allah mengatakan bal yadahu mabsutotani. Bal yadahu mabsutotani. Dua tangan Allah terbentang. Tangan di sini diartikan sama mereka kekuatan. Tangan diartikan sama mereka kekuatan. Padahal Allah mengatakan tangan, tidak diartikan tangan tapi dipalingkan maknanya menjadi kekuatan. Jadi yang terbentang apanya? Kekuatan Allah, bukan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mentakwil. Nah, dalam bahasa Arab, yadun itu bisa bermakna tangan, bisa bermakna kekuatan. Paham entuh? Kadang-kadang orang menyebutkan tangannya maksudnya kekuatannya. Bisa bermakna itu. Ada sisi dalam bahasa Arab. Tapi makna yang diwariskan oleh para sahabat, yadahu artinya adalah tangan. Paham ya? Yadahu artinya tangan, bukan kekuatan. Nah, orang yang mentakwil nama dan sifat Allah tadi, tapi ada sisi dalam bahasa Arab, di sini dia tidak kufur, cuman jelas terjerumus ke dalam dosa. Tidak kufur dia di sini. Tidak kufur. Adapun yang kedua, dia mentakwilnya itu tidak ada sisi dalam bahasa Arab sama sekali. Contoh, Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangan Allah terbentang, kata mereka, bahkan langit dan bumi itu terbentang. Dua tangan diartikan sama mereka langit dan bumi. Ditelusuri dalam bahasa Arab tidak ada. Tangan itu artinya langit dan bumi enggak ada. Nah, ini kan dia mentakwil tidak ada sisi dalam bahasa Arab. Paham ya? Contoh yang kedua, orang Syiah. Orang Syiah mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah mengatakan sesungguhnya Rabb kalian memerintahkan untuk menyembelih baqarah, sapi. Apa kata orang Syiah? Sapi adalah Aisyah. Sapi adalah Aisyah. Kita telusuri dalam kamus bahasa Arab tidak ada sapi artinya Aisyah, enggak ada. Nah, itu namanya mentakwil tapi tidak ada sisi dalam bahasa Arab. Ini hukumnya kufur. Ini hukumnya kufur. Kufrun akbar. Kufur akbar. Kenapa dia kufur akbar? Karena sama dengan ini. Kenapa dia kufur akbar? Hakikatnya dia itu mendustakan sebenarnya. Kalau dia mentakwil, harusnya takwil itu masih ada sisi dalam bahasa Arab. Tapi karena takwilnya enggak ada sisi sama sekali, sebenarnya dia mau mendustakan, enggak mau menerima. Paham ya? Makanya hukumnya kufur akbar. Karena sama saja dia menafsirkan itu mendustakan. Contohnya tadi apa? Contohnya Baqarah. Baqarah itu ditafsirkan menjadi Aisyah. Sapi. Nah, itu hukumnya. Nah, di sini Allah mengatakan mereka itu kufur. Kufur di sini kufur akbar. Kenapa? Karena mereka mendustakan. Surat Ar-Ra'd ayat 30 di sini mereka kufur karena mendustakan, mengingkari, menolak. Enggak ada nama Ar-Rahman. Itulah yang menjadikan kenapa mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman perlu perhatikan di sini kufur atau kafir itu ada dua. Ini sering kita ulang biar enggak salah paham. Kufur atau kafir mengkafirkan. Ini ada dua. Satu amun umum. Yang kedua ta'yin tunjuk hidung. Kufur-kufur di sini adalah hukum umum. Bukan mengkafirkan orangnya langsung. Misalnya ada orangnya Joko. Joko mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Joko kalau kita bilang Joko, kamu kafir, itu namanya takfir ta'yin. Paham ya? Nah, takfir ta'yin ini butuh syarat. Ini butuh syarat, enggak boleh langsung kita tunjuk hidung dia kafir. Adapun yang dimaksud di sini adalah takfir 'am. Umum. Misalnya Joko mengingkari nama Allah, kita katakan orang yang mengingkari nama Allah dia kafir. Paham? Kita bilang orang yang mengingkari. Kan orang bisa siapa saja. Kita tidak mengatakan dia itu kafir. Kita mengatakan orang yang mengingkari nama Allah dia kafir. Adapun untuk mengatakan orang tersebut langsung kafir, nah ini butuh syarat lagi. Butuh ditegakkan hujah sampai dia paham apakah ada syubhatnya sudah hilang atau tidak. Nah, ini masih babnya panjang. Nah, kebanyakan orang-orang salah paham dengan manhaj salaf bahwasanya salafi itu suka mengkafir-kafirkan. Mereka salah paham tentang ini. Mengkafirkan yang kita bahas itu bukan nunjuk hidung. Tapi mengkafirkan yang kita bahas adalah takfirun bil wasfi. Mengkafirkan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri, bukan tunjuk hidung orangnya. Siapa yang menyembah patung dia kafir, betul enggak? Kan Allah juga mengatakan demikian. Allah juga berkata demikian. Siapa yang begini kafir? Siapa yang begini dia kafir? Allah juga melakukannya. Nah, kita melakukan sebagaimana yang Allah lakukan. Adapun Joko, nyembah patung, Joko, antum kafir, itu beda bab. Takfir muayyan itu butuh syarat-syarat lagi yang harus ditegakkan dan dihilangkan syubhat-syubhatnya, itu bukan tugas kita. Ini sama-sama bodoh, nak beda bab dan bisa. Harus ahli ilmu yang menegakkannya. Makanya jangan sembarangan dalam masalah ini. Jadi kodi besar, ente kafir. Ente kafir. Bukan begitu caranya. Jadi itu harus dipahami, jangan sampai salah paham. Selesai dalil yang pertama. Lanjut dalil yang kedua. Singkat-singkat saja, yang penting sudah dapat maknanya. Dalil yang kedua yaitu diriwayatkan dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Tawus, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas. Dia melihat seorang yang merasa tidak senang mendengar hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Dia merasa tidak senang mendengar hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Jadi ketika disebutkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, lari dia, kabur, enggak senang dia. Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Allah itu pada hari kiamat nanti datang. Itu kan sifat-sifat Allah. Allah itu tinggi di atas aras. Disebutkan tentang sifat-sifat Allah, dia enggak senang, lari dia. Nah, lalu Ibnu Abbas pun mengatakan, "Ma faraku haula? Ma faraku haula?" Apakah mereka itu tidak merasa takut? Apakah mereka itu tidak merasa takut? Yaitu maksudnya adalah, apakah mereka tidak merasa takut mengingkari, benci dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan? Nah, itu maksudnya. Apakah mereka tidak merasa takut mereka mengingkari atau benci dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi. Ketika disebutkan yang muhkam, yang jelas-jelas, mereka terima dengan lapang dada. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Dan mereka binasa karena menolak yang mutasyabih. Dan mereka binasa karena menolak yang mutasyabih. Jadi mutasyabih di sini bagi mereka adalah ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak senang mereka. Disebutkan bal yadahu mabsuutah, tangan Allah terbentang. Karena akalnya kan enggak nerima, enggak senang dia. Tinggalkan sama dia. Allah itu turun ke langit dunia, ditinggalkan sama mereka. Nah, orang-orang seperti ini langsung dikecam sama Ibnu Abbas. Tidakkah mereka takut? Kenapa mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ketika disebutkan yang muhkam, maka mereka itu senang menerimanya. Saat disebutkan yang mutasyabih, maka mereka binasa karena menolak yang mutasyabih tersebut. Nah, apa hubungan dalil ini dengan bab kita? Apa hubungan dalil ini dengan bab kita? Hubungannya adalah dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah muhkam. Dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah dalil-dalil yang muhkam, yang sudah jelas maknanya. Jadi muhkam itu adalah dalil yang maknanya sudah jelas. Adapun mutasyabih, dalil yang maknanya tidak jelas kecuali harus dijelaskan dengan dalil yang lain. Saya ulangi, muhkam itu dalil yang maknanya sudah jelas. Itu muhkam. Kalau mutasyabih, dalil yang maknanya tidak jelas kecuali harus dijelaskan dengan dalil yang lain. Ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu muhkam. Cuman bagi sebagian orang kadang-kadang tidak paham maknanya, tapi bagi para ulama mereka memahami ayat-ayat tersebut. Ada ayat yang panjang tentang mutasyabih ini. Nah, intinya begini. Mutasyabih atau mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas maknanya itu dua. Mudah-mudahan nanti bisa dengar, bisa paham ya. Itu mutasyabih ada dua. Satu, mutasyabih mutlak. Yang kedua, mutasyabih nisbi. Duh, nah. Dengar aja lah, mudah-mudahan bila-bila bisa paham. Mutasyabih. Mutasyabih itu dua. Satu, mutlak. Yang kedua, nisbi. Mutlak, mutasyabih yang mutlak adalah hakikat dan kaifiyah dari sifat Allah. Hakikat dan kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sekarang kita nanya, bagaimana cara Allah beristiwa? Bentuknya bagaimana? Allah istiwa di atas aras. Bagaimana caranya istiwa? Ah, itu tentang hakikat. Kalau tentang hakikat, maka dia mutasyabih mutlak. Apa itu mutasyabih mutlak? Mutasyabih mutlak adalah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ini mutasyabih mutlak. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apa? Hakikat dan kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nanti orang nanya, bagaimana cara Allah turun? Paham? Pertanyaan bagaimana Allah turun itu hakikatnya, kaifiyahnya. Jawabannya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sudah dipahami ya? Yang kedua adalah nisbi. Nisbi itu tentang makna dari nama dan sifat Allah. Tentang makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan sebuah nama atau sifat, maka apa maknanya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa arti istawa? Istawa tinggi artinya. Itu makna. Apa arti istawa? Istawa artinya tinggi. Apa arti yadun? Yadun artinya tangan. Itu makna. Paham ya? Nah, makna tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu nisbi. Tapi semua ulama-ulama yang mendalam ilmunya mengetahui maknanya. Semua ulama-ulama yang ilmunya mendalam mengetahui maknanya. Contohnya tadi adalah makna apa arti istiwa. Apa artinya? Bukan tata cara bentuknya. Bukan. Tapi maknanya. Apa arti istiwa? Istiwa artinya tinggi. Apa arti tangan? Tangan artinya? Tangan. Apa artinya nuzul? Nuzul artinya turun. Nah, itu namanya makna. Nah, kalau nisbi di sini, maka Allah dan ulama yang mendalam ilmunya mengetahui walaupun sebagian orang tidak paham. Walaupun sebagian orang tidak paham. Ketika disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas aras, mereka yang sudah terkena subhat ilmu filsafat mikir, Allah di atas aras, berarti Allah butuh dengan aras. Nanti kalau Allah turun sepertiga malam, ya siapa di atas aras? Kosong berarti aras. Nah, paham enggak dia maknanya berarti? Dia enggak paham. Walaupun ada orang yang enggak memahaminya, tetap itu mutasyabih nisbi. Nisbi artinya sebagian orang paham, sebagian enggak. Tapi ulama yang mendalam ilmunya itu pasti mengetahui makna semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Paham ya? Kata kuncinya adalah ulama-ulama itu mengetahui semua nama dan sifat Allah maknanya. Sehingga kalau mengetahui itu mutasyabih atau muhkam? Muhkam. Yang tidak mengetahui itu mutasyabih. Nah, yang tidak diketahui adalah hakikat dan kaifiyah. Kesimpulannya, dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jika ditanya apa maknanya, apa artinya, maka itu muhkam. Semua ulama paham apa arti di atas aras, ya tinggi. Apa arti tangan, tangannya tangan. Apa arti kaki, kaki ya kaki. Apa arti turun, turunnya turun. Apa arti bicara, bicara-bicara. Itu muhkam atau mutasyabih? Muhkam, semua orang tahu. Tapi kalau ditanya Allah berbicara, bagaimana cara Allah berbicara? Ada lidahnya kedaan, ada mulutnya kedaan, ada giginya kedaan. Kalau pertanyaannya bagaimana, itu hakikat dan kaifiyah, enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka bingung, ahli filsafat itu bingung, karena mereka memasukkan ke dalam hakikat. Hakikat itu enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang bisa melihat Allah. Kita enggak pernah melihat Allah. Terus bagaimana cara kita mengenal Allah? Caranya adalah mengimani, membenarkan semua berita yang Allah sampaikan. Allah bilang Allah di atas aras, ya sudah kita bilang Allah di atas aras. Kalau kita katakan enggak mungkin Allah di atas, kita tanya, apakah Anda pernah melihat Allah langsung sehingga Anda mengatakan Allah enggak mungkin di atas? Nah, itu masalahnya. Azan Isya dulu. Berarti dan bisa lanjut pada bab 49. Kalau azan Isya dulu nanti kita lanjutkan. Baik, kita teruskan. Yohanes melompat kan? Melompat kita ini sih. Dalil. Lompat ih. Oh, wow. Jadi intinya berarti dalil yang ketiga yang barusan kita baca. Dalil yang ketiga di sini Ibnu Abbas mengingkari mereka yang tidak senang ketika disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak senang, orang yang mengingkari, apa hukumnya? Hukumnya kembali lagi ke situ. Jika dia mendustakan, maka itu kufur besar. Jika mentakwil, takwil ada dua, takwil yang memiliki makna sisi dalam bahasa Arab, maka itu tidak kufur, dan takwil yang tidak memiliki sisi dalam bahasa Arab sama sekali, maka ini kufur besar. Kembali ke situ juga. Kita balik lagi pada dalil yang kedua. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Haddisun nasa bima ya'rifun." Bicaralah atau sampaikanlah kepada manusia sesuatu yang mereka bisa pahami. "Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasul?" Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Sampaikanlah sesuatu yang akal mereka mampu memahaminya. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Yaitu, apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan saat engkau menyampaikan sesuatu yang akal mereka gak bisa paham? Paham maknanya? Nah, berarti hadis menyebutkan kepada kita, dalam menyampaikan ilmu atau pembahasan, kita harus mengetahui keadaan mad'u. Tidak semuanya kita sampaikan. Apalagi permasalahan yang sangat rumit, ketika disampaikan mereka tidak memahaminya, akhirnya mereka mendustakan hal tersebut. Nah, itu maksudnya. Tapi untuk paham kita tadi masalahnya yang tersabi paham kita susah keadaan kira-kira tadi. Hah? Mutasabih kan, mutasabihat kan belum jelas. Nah, ketidakjelasan itu dua maknanya dalam nama dan sifat Allah. Nah, jelaskan lagi. Jadi ketidakjelasan maksudnya yang tidak jelas itu hakikat dan tata caranya. Nah, kalau hakikat dan tata caranya, maka nggak ada yang tahu kecuali Allah saja. Kalau yang dimaksud tidak jelas adalah maknanya nggak jelas sehingga harus dirubah, ini salah. Kenapa? Maknanya jelas. Semua para ulama pasti tahu artinya. Jelas ya? Kalau mereka mengatakan ayat tentang nama dan sifat Allah itu mutasyabih, maka jawabannya dua kemungkinan. Kalau mutasyabih dari sisi hakikatnya, itu benar, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau mutasyabih dari sisi maknanya, itu salah. Maknanya bisa dipahami. Kalau ditanya apa arti tangan? Tangannya tangan. Semua orang paham arti tangan. Nah, itu maksudnya. Itu arti dari mutasyabih. Nah, di sini jangan sampaikan ilmu yang akal manusia tidak mampu mengetahuinya sehingga mereka bisa mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya dengan pembahasan adalah bahwasanya ketika menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sampaikan saja nama-nama dan sifat-sifat yang bisa dipahami oleh jamaah atau mad'u. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, bisa paham kan? Adapun tentang hakikat apa tangan Allah, sifat tangan Allah secara terperinci, tangan Allah itu dua-duanya kanan, betis Allah itu ketika dimasukkan dalam neraka itu bisa penuh neraka, kan ada dalil-dalilnya secara khusus. Nah, kalau manusia belum bisa memahaminya, maka enggak perlu kita sampaikan. Dan ini anak enggak pernah sampaikan ke antum. Ya kan? Enggak pernah anak angkat masalah ini. Karena takutnya bisa salah paham. Soalnya kalau sudah masuk syubhat ilmu filsafat, mikirnya pakai akal, enggak pakai dalil. Sebenarnya masalah nama dan sifat gampang. Kuncinya adalah imani saja, baik yang masuk akal ataupun enggak masuk akal, sudah. Intinya itu. Tapi karena banyaknya ilmu filsafat, orang itu pikirnya dengan akal. Kan enggak masuk akal. Gimana dua-duanya kanan? Berarti Allah itu idab bahasa kita kan. Idab berarti ya enggak cacat. Kan manusia kalau dua-duanya kanan cacat. Ah, itu sudah. Susah kalau ngomong kayak gitu, makanya enggak usah diangkat saja. Kalau imannya sudah kuat, yakin dia. Pasti yakin. Oh, semua apa yang enggak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin bagi Allah. Dua-duanya kanan kayak apa kayak intinya ketika Allah menyebutkan sudah, itu benar. Ketika sudah sahih. Nah, Itu faedahnya. Ketika menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka jangan sampaikan nama-nama dan sifat-sifat yang susah untuk dipahami oleh mereka. Contoh juga begini, Allah turun ke langit dunia, tapi Allah juga di atas. Karena Allah turun ke langit dunia, tapi Allah juga di atas. Nah, gimana ya? Menurut orang mikir pakai akal, kan Allah turun, berarti di atas kosong. Nah, bingung kan? Ini gak usah disampaikan kayak gitu. Bilang saja Allah turun ke langit dunia, usah disinggung-singgung, usah nyampe-nyampe, Allah juga di atas. Ini maksudnya. Jangan, nanti kalau imannya sudah kuat baru, gak ada yang mustahil bagi Allah. Iman udah kuat itu, yakin dia, gak ada mustahil bagi Allah. Apa susahnya? Allah turun, Allah juga di atas, apa susahnya? Gak ada yang susah. Tapi kalau orang awam yang imannya ngaji jarang, jangan disampaikan. Nanti dia mendustakan, oh berarti Allah gak mungkin turun. Nah, sudah. Jadi mendustakan Allah dan Rasulnya karena kita menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami. Itu maksudnya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga di sini, ilmu maratib, ilmu itu bertahap. Ilmu itu bertahap. Kenapa anak menyampaikan kitab tauhid enggak ana rinci dalam? Enggak perlu. Enggak perlu rinci bertahap. Ilmu itu bertahap. Nanti kalau udah mendalam pemahaman tauhidnya baru kita sebutkan lebih dalam, lebih detail, itu baru sekarang enggak. Yang lebih manfaat bagi kita semua sekarang adalah memahami apa itu tauhid, mana yang bisa terjerumus ke dalam syirik. Dan itu insya Allah bisa cepat selesainya. Kadang-kadang orang ngajar satu hadis dia balik-balik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, 2 tahun 5 hadis, 2 tahun 5 hadis. Kenapa? Karena terlalu mendalam, gak nyampe faedahnya. Ilmu itu maratib, gak semuanya kita sampaikan di awal. Cukup di awal yang paham secara umum apa itu tauhid, yang mana syirik, yang mana bisa menjerumuskan ke dalam syirikat, itu lebih kita perhatikan. Kemudian faedah yang kedua adalah tu'amul kibar summus sighar. Tu'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Umur anaknya masih 3 bulan diberi spageti. Wah, nyaman nak makan-makan, makan spageti. Wah. Beri saus sedikit lagi. Susu kek cabai rawit sedikit lagi. Wah, suruh makan. Makanan orang dewasa diberikan kepada bayi jadi racun. Ilmu untuk orang-orang yang sudah dalam ilmunya, sudah paham bahasa Arab, usul fikih sudah dalam, kasihkan kepada orang awam jadi racun, bukan jadi ilmu. Anak enggak pernah mengangkat masuk yang detail yang mendalam kandung enggak. Yang penting kita itu paham akidah tauhid syirik sudah itu cukup. Dan alhamdulillah itu yang anak terapkan kepada antum. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang terakhir adalah apa? Asbabun nuzul dari surat Ar-Ra'd ayat 30 tadi. Dalil yang terakhir, asbabun nuzul dari surat Ar-Ra'd. Nah, sudah. Berarti nyambung dengan dalil yang pertama. Intinya adalah bab 39 ini menyebutkan hukum orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya itu dibagi menjadi dua. Kalau dia mengingkari yaitu mendustakan, maka itu kufur. Kalau dia mengingkari maksudnya mentakwil, dua kemungkinan takwilnya bisa ada sisi makna dalam bahasa Arab, maka ini tidak kufur. Kalau enggak ada sama sekali dalam bahasa Arab, ini kufur. Baqarah, Aisyah katanya kan. Ini sudah jauh. Jauh, maka ini kufur karena hakikatnya dia itu mendustakan. Mudah-mudahan bisa dipahami semua dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk ketergelinciran dan kekufuran. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.